Yohanes bindu 10:6. Sienda ku katakan man bandu, gelah ola monce-once kini tekendu. I pedarat na mekam ibas rumah pertoton nari, reh mepagi pak sana, maka kalak si munuh kam erpengakap, maka arah perbahanan nae iseh kena peraten di bata. Bagenda perbahanan na man bandu, erkiteken la itandai na bapangku, bagepe la itandai na aku. Tapi sienda engkau kukatakan man bandu genduari, gelah kencaseh pagi bage, ingat du maka engkau kukatakan man bandu karena si e. Si e enda lah kukatakan man bandu nainari, sabab raskam denga aku. Genduari laus me aku ndahi sinuruh aku, tapi sekalak pelakam nungkun kujakam laus. Genduari megogo atendu erkiteken engkau kukatakan sienda man bandu. Tapi kukatakan man bandu, situhuna man bandu ulin kap aku laus. Sabab adila aku laus, labu reh penampat e. Tapi adilaus aku, kusuruh me ian dahi kam. Kenca pagi reh penampat e, ipetangkas nama man bangsa doni enda, maka pengertian bangsa doni enda salah karena dosa. Karena ise si benar, bagepe karena uku mensireh ibas di batanari. Ipetangkas na, maka bangsa doni enda salah pengertian na karena dosa, perbahan la ia te man bangku. Ipetangkas penampat eme pagi man bangsa doni enda, maka aku ngebenar alun cidahkan maka adilanai aku idah du ibas doni enda, eme tandana aku enggolaus ndahi bapa. Ipetangkas na maka salah pengertian bangsa doni enda karena uku mensirehna ibas di batanari, alun cidahkan maka si penguasa doni enda enggo iukum. Melala denga ateku kukatakan man bandu, tapi genduari langakam ngasuk ngalo kenca. Tapi asum reh pagi kesah sinaksikan kebenaran karena dibata, ipetangkasna meman bandu kebenaran karena dibata alu serta. Ia ngerana labo bagi ate-atena saja, tapi ikatakan nama, kai si ibegina dengan ituri kena, kai si nandangi jadi. Ipermulia kena pagi aku, sabab iberitakan nama meman bandu kai si ialo kena ibas aku nari. Kerina silit ibas bapangku, si kerajangan kupe. Eme sabab na kukatakan man bandu, maka ia loken kesah eme kai si kubreken man bana, gelah ipeseh na man bandu. Kentisik nari lanai aku idahndu, jenari kentisik narika idahndu kame aku. Megi kata Yesus e, piga-piga ajar-ajar na si sungkun-sungkunen sapih-sapih ia, Nina. Kai ngemaksud na maka Nina, kentisik nari lanai aku idahndu, jenari kentisik narika idahndu kame aku. Dikatakan nape, sebab laus me aku ndahi bapa. Kai nge maksudna, kentisik nari e, lahakap siangka maksudna. Ia teh Yesus maka nungkun ate ajar-ajar manbana, e maka Nina. Enggo kukatakan manbandu, kentisik nari lanai aku idahndu, jenari kentisik narika idahndu kame aku. Karena siendakin maka kam si sungkun-sungkunen, kukatakan manbandu, situhuna tangis ngandung kam pagi, tapi bangsa doni enda meriah ukur. Ceda pagi atendu, tapi ceda atendu e salih jadi keriahan. Sekala diberu sinandangi mupus aru atena, sabab enggoseh paksa kini seranna. Tapi kenca tubuh anak e, lanai ingetna kini seranna e, sabab meriah ukurna, erkiteken enggo tubuh sada anakku doni enda. Bageme pe kerna kam, genduari ceda atendu, tapi kenca jumpa kita pagi mulihi, tuhu-tuhu meriah kal ukurndu. Janah ise pelangasuk muat keriahan silit ibas kam e. Ibas warie pagi, lanai lid penungkunendu man bangku. Kukatakan man bandu, situhuna entah kai gia ipindondu man bapa ibas gelarku, ibre kenang man bandu. Seh asa genduari langa pernah ipindondu kai pe ibas gelarku. Pindolah, tentu ngalo mekam, gelah tuhu-tuhu meriah kal ukurndu. Karena sienda enggo kukatakan man bandu arah perumpamaan, tapi seh mepaksana maka lanai aku ngerana arah perumpamaan man bandu, tapi alu tangkas kukatakan man bandu karena bapa e. Ibas warie pagi, mindo mekam man bana ibas gelarku, janah labu kukatakan maka aku mindo man bana guna keperlundu, sabab kampe keleng ate bapa e. Keleng ate bapa e kam, perbahan keleng atendu aku, janah te kam, maka aku reh ibas di batanari. Tuhu aku reh ibas bapa nari, janah enggo reh ku doni enda. Tapi genduari ku tadingken me doni enda, mulihken aku ndahi bapa. Jenari nina ajar-ajar Yesus man Yesus. Genduari alu tangkas ikata kendu man kami, lama ke perumpamaan. Genduari ngoi teh kami, kaipe iya teh nunga. Lakam perlu kalak nungkun man bandu. Perkiteken si e, te kami, maka kamreh ibas di batanari. Ngaloi Yesus. Engko kam te genduari, reh me pak sana, jana engko sepe, maka merap me kam kerina. Sekala-sekala kam lawes ku rumahndu, jana itading kendu aku sisada. Tapi amin bagegia, labu aku sisada, sabab bapa ras aku kap. Sienda ku katakan man bandu, gelah malam atendu erkiteken kam ersada ras aku. Jumpa kini seran me kam ibahan doni enda, tapi ola kam biar, engko kap kutalu ken doni enda.